digital telah membuka ruang tak terduga. Bagaimana tidak? Pemberitaan kabar baik tak lagi tanpa batas. Ruang, waktu, semua bisa dijelajah. Pagi, siang, tak lagi terasa jauh dekat. Hanya satu tombol saja. Digital telah membawa kita untuk bisa saling menyapa. Tak hanya dalam kata, bahkan juga wajah. Melihat terlihat dalam jarak yang begitu jauh, luar biasa. Bijaksana memahami, bijaksana memanfaatkan era digital akan membawa kita bisa menyiarkan kabar baik ke semua orang. Pemberitaan yang benar, yang memang dibutuhkan. Tak hanya asal, tapi memang sudah diperhitungkan, dipersiapkan. Selamat datang di era digital. Jangan gagap lalu berbuat salah. Tapi jangan juga piawai memakainya. Namun, tak benar dalam memanfaatkannya. Era digital, era yang luar biasa. Tak lagi ada alasan kita duduk berpangku tangan belaka. Era digital jangan hanya dipakai untuk memuaskan rasa dengan gosip-gosip yang tak berguna. Tapi bagaimana membagikan berita benar kepada tiap orang yang membutuhkan. Bukankah itu sangat indah? Selamat menikmati. Selamat datang di era digital. Selamat menjalani. Semoga Anda matang dan tidak tersesat. Bersama saya, Bigman Sirait.